dan kita teruskan ke surat 350 atau 51? 50 ya. Pengaruh penaklukan Khaibar. Sesungguhnya penaklukan Khaibar mendatangkan banyak keuntungan bagi kaum muslimin dari segi ekonomi atau kesejahteraan. Mereka boleh memperoleh jatah makan selama setahun. Sehingga pasca peristiwa itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sehingga sekarang kami kenyang kerana boleh makan kurma terus-terusan. Itu faedah pertama. Dan ekonomi orang-orang Islam semakin bertambah baik kerana mereka mendapat hasil terus-menerus daripada taman-taman, kebun-kebun kurma dari Khaibar. Dan Ibn Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan hal yang sama. Dan berkata, maka kami tidak pernah kenyang sampai kami berhasil menaklukkan Khaibar. Menunjukkan besarnya pengaruh sebalik penaklukan Khaibar daripada sudut mali ataupun ekonominya. Apa yang diungkapkan oleh Aisyah dan Ibn Umar tadi sudah cukup menjelaskan kondisi ekonomi yang dialami oleh kaum muslimin baik sebelum maupun sesudah peristiwa penaklukan Khaibar. Kendati pun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan masuk Islamnya penduduk Khaibar daripada kepentingan harta ghanimah. Seperti yang terungkap jelas dari pesan beliau kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Untuk tujuan tersebut, beliau juga tidak berminat menghabisi atau mengusir orang-orang Yahudi sebelum ada perjanjian damai ketika mereka menawarkan benteng Al-Qamus. Jadi Nabi SAW pesan pada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Ufud bi rislik aw ala rislik," jalanlah dengan tenang. Bila sampai ke kawasan musuh, maka suruhlah mereka kepada Islam. Jadi awal sekali yang ataupun asas di sebalik peperangan yang dimaksudkan yang dikendaki oleh Rasulullah SAW tidak lain diragukan adalah Islamnya mereka. Baik. Untuk tujuan tersebut, beliau juga tidak berminat menghabisi atau mengusir orang-orang Yahudi sebelum ada perjanjian damai ketika mereka menawarkan benteng Al-Qamus, Al-Watih dan As-Salalim kepada beliau. Bahkan untuk itu pula beliau memenuhi permintaan mereka agar diperbolehkan tetap tinggal di Khaibar. Semua itu menunjukkan betapa beliau adalah seorang yang berjiwa pemaaf, penyantun dan adil. Dan hal itu ternyata juga mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan pemerintahan Islam dari segi ekonomi dan militer. Jadi ada kumpulan-kumpulan yang Khaibar yang minta ditebus harta benda mereka dengan dibenarkan mereka tinggal di Khaibar, maka Nabi SAW menerima. Jadi itu menunjukkan Nabi SAW mempunyai sifat pemaaf dan berlaku adil. Dan hal itu ternyata juga mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan pemerintahan Islam dari segi ekonomi dan militer. Buktinya kekuatan militer kaum muslimin terjamin dengan baik. Mereka selalu siap siaga untuk terus berjihad demi mempersatukan wilayah semenanjung Arab di bawah bendera Islam. Mereka tidak mahu terjun ke pekerjaan bertani yang memerlukan energi dan waktu buat mengelola tanah dan mengurus tanam-tanaman. Lagi pula mereka sadar mereka tidak memiliki pengalaman di dalam bidang pertanian. Bagi mereka akan lebih efektif dengan memanfaatkan tenaga serta pengalaman para petani Yahudi untuk mengelolakan tanah dan mengurus ladang kurma dengan mendapatkan sebahagian hasilnya. Hal itu tentu merupakan kontribusi yang cukup besar buat memenuhi kebutuhan pasukan dan pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan oleh pemerintah. Kaum muslimin berhasil mendapatkan harta yang cukup banyak. Sampai-sampai untuk memenuhi kebutuhan makan, seorang di antara mereka tidak perlu harus membagi harta ghanimah atau mengeluarkan jatah niat hasil yang seperlima jika jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berbeza dengan riwayat dituturkan oleh Al-Waqidi, saking banyaknya harta ghanimah sehingga boleh mencukupi kebutuhan mereka, yakni makan mereka dan ternak-ternak mereka selama sebulan atau bahkan lebih. Jadi itu antara strategi lah, bahawa jika kita diperlukan untuk melakukan perkara yang lebih penting dan orang lain lebih layak melakukan sesuatu kerja, maka kita serahkan kepada orang lain, kita lakukan kerja kita. Bukan semua kita nak buat lah. Ya, sebagian orang kadang-kadang dia mencela kerajaan kerana apa ni, memanggil pakar-pakar daripada apa ni, daripada luar. Sedangkan itu bukan satu perkara yang mengaibkan asalnya, jika dilakukan dengan bijaksana. Kadang-kadang kita perlu apa ni, membagi-bagikan tenaga supaya apa ni, kita katakan lebih produktif dan lebih efektif lagi. Jadi Nabi SAW walaupun sadar bahawa mereka tu orang Yahudi, tak apa, dibiarkan apa, terus mengelolakan tanah. Cuma ia bukanlah bersifat selama-lamanya, sampaikan mereka terpaksa tunduk dengan tuntutan-tuntutan orang-orang Yahudi. Jadi mereka di bawah penelitian atau perhatian orang-orang Islam. Baik. Kemudian tata cara pembahagian harta ghanimah Khaibar. Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa harta ghanimah Khaibar itu hanya khusus bagi kaum muslimin yang hadir dalam peristiwa di Hudaybiyah, dan tidak ada seorang pun yang boleh ikut ambil bahagian bersama mereka. Yang dimaksud ialah firman Allah Ta'ala, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha daruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalamullah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yaqahuna illa qalila. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Dan ini turunkan dalam surah Al-Fath. Ini bagaimana kita pernah bahaskan, diturunkan selepas ataupun ketika peperangan Hudaybiyah. Peperangan Hudaybiyah. Jadi Rasulullah SAW membagi tanah Khaibar menjadi dua bahagian. Sebahagian digunakan sebagai dada cadangan untuk menjamu tamu-tamu delegasi yang datang menemui beliau, dan sebahagian lagi untuk kaum muslimin yang ikut ambil bahagian dalam peristiwa di Hudaybiyah. Jadi ada dua bahagian. Yang pertama dibagikan untuk tetamu-tetamu. Ya, ini wakil-wakil delegasi, kumpulan-kumpulan yang datang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini untuk apa ni? Untuk menjamu mereka dan seterusnya sebagai hadiah. Dan sebahagian lagi untuk kaum muslimin yang ikut ambil bahagian dalam peristiwa di Hudaybiyah. Semuanya ada 36 bahagian. 18 bahagian diantaranya dibagikan kepada kaum muslimin yang hadir dalam peristiwa di Hudaybiyah, yang berjumlah 1,500 orang, dan 300 diantaranya adalah pasukan berkuda. Bagi pasukan berkuda, masing-masing mendapatkan 2 bahagian, dan bagi pasukan yang berjalan kaki, masing-masing mendapatkan 1 bahagian. Itu memang sunnah Nabi SAW dalam membagikan harta ghanimah rampasan perang. Jadi kalau yang jalan kaki dapat 1 bahagian saja, yang naik kuda dia dapat apa? 2 bahagian. Kenapa? Sebab lagi susah naik bawa kuda, banyak kerja dia nak tanggung makan minum kuda tu. Baik. Jadi ini bila apa ni, bila dibagi-bagikan, pasukan berkuda dapat 2. Baik. Tidak ada satu pun di antara orang-orang yang terlibat dalam peristiwa di Hudaybiyah yang absent, yang gaib, kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kendati pun demikian, dia tetap diberikan 1 bahagian seperti seorang yang tidak absent, seperti orang yang hadir. Akan tetapi riwayat menyatakan ini adalah dhaif kerana diketengahkan dari jalur Ibnu Ishaq tanpa isnad. Baik, jadi asalnya orang tak ikut tak dapat lah. Tapi yang tak ikut cuma seorang aja. Itu pun ada riwayat kata dia dapat. Sayangnya riwayatnya adalah dhaif. Dan sebuah riwayat yang sahih menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bahagian ghanimah Khaibar kepada para imigran Habsyah yang pulang ke Madinah dengan naik perahu dan baru sampai di Khaibar setelah wilayah tersebut berhasil ditaklukkan. Mereka berjumlah 52 atau 53 orang di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Kita ingat lagi peristiwa hijrah. Jadi yang hijrah ke Habsyah tu, walaupun telah Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah, sahabat-sahabat lain telah berhijrah ke Madinah, mereka masih tetap tinggal di Habsyah. Lambat selepas itu baru mereka pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Iaitu pada tahun yang sama, tahun peperangan Khaybar yang dituju hijrah. Jadi kata riwayat bahawa Nabi SAW memberikan kepada mereka juga, walaupun dia tak ikut perang. Jadi ini bukan bahagian mereka dapat, bukan daripada sudut ghanimah perang lah, sebab dia tak ikut perang. Jadi dapat sebagai apa, hadiah daripada Nabi SAW kerana mereka memerlukan. Ini satu riwayat yang sahih. Mereka, selain mereka, beliau tidak membagikan harta ghanimah Khaybar kepada seorang pun yang tidak ikut terlibat dalam peristiwa penaklukan wilayah tersebut. Alasan pengecualian para imigran Habsyah tersebut adalah kerana mereka terhalang untuk boleh hadir dalam bayat di Hudaybiyah. Seandainya tidak ada udur seperti itu, nescaya mereka akan ikut hadir. Barangkali ini adalah cara untuk meminta keredaan orang-orang yang paling berhak mendapatkan ghanimah. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bahagian ghanimah kepada Abu Hurairah dan beberapa orang dari suku Daus lainnya atas persetujuan orang-orang yang paling berhak mendapatkan ghanimah. Ketika mereka datang kepada beliau sesudah penaklukan Khaybar, sehingga mereka tidak boleh ikut terlibat dalam pertempuran. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk Islam lambat. Jadi dia sampai ke Madinah selepas peperangan Khaybar, tahun 7 Hijrah baru dia masuk Islam dengan beberapa orang daripada kaumnya, kabilahnya, kabilah Daus. Jadi dalam riwayat Nabi SAW memberikan juga harta ghanimah pada mereka, tetapi selepas minta izin daripada orang-orang yang berhak lah. Itu nampaknya keadilan Nabi SAW. Sebab orang-orang yang baru datang ni perlu nak dapat apa? Nak dapatkan harta ghanimah. Jadi itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia masuk tahun 7 Hijrah. Kira dah lewat dah, tapi dia lah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi dia catch up banyak betul eh. Dia kesungguhannya dalam menghafal hadis-hadis Nabi SAW, sehingga dia akhirnya merupakan seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Baik. Untuk surat 353, contoh pejuang sejati. Sebuah riwayat sahih menyatakan bahawa seorang penduduk dusun, ini Badui, ikut terlibat dalam penaklukan Khaybar. Ketika sedang diadakan pembahagian ghanimah, saat pertempuran masih belum selesai, dia tidak kelihatan. Maka begitu beliau muncul, diberikan bahagiannya. Namun sambil membawa bahagiannya tersebut, dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukan kerana ini aku ikut bergabung dengan anda. Aku ikut bergabung dengan anda supaya ada anak panah yang menancap ke sini atau ke ini," sambil menunjuk lehernya. "Lalu aku berharap boleh masuk syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu jujur kepada Allah, niscaya dia akan membuktikan harapanmu." Dan ketika pertempuran kembali berkobar, dia segera ikut menyerang musuh. Dan setelah bertempur dengan gigih, akhirnya dia gugur. Seorang pasukan Islam menggotong jenazahnya dengan leher tertembus anak panah. Subhanallah, tepat pada tempat yang dia minta kepada Rasulullah SAW. Jadi ini jelas menunjukkan kesungguhan sahabat ini. Kesungguhan apa? Kesungguhan di perang ni kerana nak dapat syahadah, nak mati syahid di jalan Allah SWT. Dan dia melakukan ni kerana Allah SWT, sehingga Allah SWT mengkabulkan permintaannya. Jadi kita teruskan. Rasulullah SAW mengkafani dengan jubah beliau, lalu menyalatkannya, yani mensolatkannya dan mendoakannya. Di antara doa yang beliau baca ialah, "Ya Allah, hamba-Mu ini keluar sebagai orang yang berhijrah di jalan-Mu. lalu dia gugur sebagai syahid dan aku yang menjadi saksinya. Jadi Nabi SAW dalam doa ya, doa jenazah ni, zahirnya ni dalam solat jenazah, bukan selepas solat jenazah. Selepas solat jenazah dah tak ada doa lagi. Sebab solat jenazah tu dikerjakan supaya kita doakan jenazah. Jadi sebab itulah daripada ibadat-ibadat sunnah Nabi SAW, doa dalam solat paling afdal. Baik, jadi Nabi SAW jadi saksi bahawa orang ini ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi kalau Rasulullah SAW dah jadi saksi, dah tak perlu nak saksi lain. 10 saksi pun tak boleh sama dengan Rasulullah SAW. Baik, riwayat ini merupakan saksi kuat atas jiwa orang Badui tersebut yang penuh dengan iman. Meskipun pada zaman jahiliyah beliau adalah orang yang berkelakuan bejat. Kalau jihad yang dijalani orang Badui seperti itu saja hanya boleh dinilai dengan syurga. Lalu bagaimana dengan jihad para sahabat Rasulullah SAW yang berjiwa suci bersih, yang lebih awal masuk Islam, ya? Seperti Khulafa' Rashidin, 10 sahabat yang janjikan masuk syurga dan sahabat-sahabat muda yang lain. Ya, tentu lagi darajat mereka lebih tinggi. Orang Badui ni dia cuma buat ni je, dia cuma jihad gini, tak pasal ikhlas, dah dapat syurga dah. Baik, apakah layak ada tuduhan bahawa mereka menaklukkan negeri-negeri kaum Yahudi kerana terdorong oleh keserakahan terhadap tanah dan harta? Apakah mereka juga harus dituduh bahawa fanatisme agamalah yang mendorong mereka mengusir orang-orang Yahudi? Padahal sebelum perang dimulai, mereka sudah diajak agar bersedia masuk Islam, diberikan jaminan keamanan setelah pengepungan dan diberikan rasa toleransi untuk tetap tinggal di Khaybar setelah mereka menyerah. Mereka lalu dibiarkan tinggal di Khaybar meskipun kaum muslimin yakin bahawa mereka lah yang telah membunuh Abdullah bin Sa'al al-Ansari, dan mereka, meskipun mereka juga bersumpah bahawa bukan mereka yang telah membunuhnya. Akhirnya Rasulullah SAW lah yang membayar diatnya. Dan dalam kasus kematian Abdullah bin Sa'al al-Ansari, inilah mula disyariatkan qasamah. Tahu qasamah? Qasamah ni satu perkara yang unik dalam bab qisas. Iaitu jika ada dua kumpulan yang sedang bermusuh-musuhan, lepas tu terdapat salah satu ahli daripada dua kumpulan tersebut terbunuh. Kemudian dulu ya, terbunuh. Baik. Jadi biasanya siapa yang agak yang membunuh? Istilah pihak musuh. Okay. Jadi dalam hal ini macam mana nak kisos? Macam mana nak kisos? Tak tahu siapa. Mungkin semua sekali, semua terlibat, semua musuh. Jadi dalam hal ini terdapat sebuah riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW suruh 50 orang daripada pihak musuh bersumpah. Qasamah ni maknanya apa? Sumpah. Sumpah bahawa mereka tak bunuh. Kalau mereka kata mereka tak bunuh lah. 50 orang, kalau mereka dah sumpah, mereka dilepaskan. Dan ini perkara yang banyak kita katakan mengelirukan bahagian ulama. Sebab pertama, orang kalau dibunuh, patut dibunuh balik kan. Baik. Kedua, kalau kita minta mereka sumpah, mereka tak bunuh. Mereka yang sumpah ni bukan orang Islam pun, ni orang Yahudi. Dia macam mana nak terima sumpah orang Yahudi yang bohong? Sebab tu banyak masalah dalam hal ini. Jadi itu antaranya lah. Kemudian kenapa 50 orang daripada pihak musuh? Jadi kalau bukan kerana beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kita nak amalkan aja apa yang sahih, maka tentu ramai yang tak nak amalkan dalam hal ini. So ini dalam bab pasama antara perkara-perkara yang pelik ya, yang yang dibahaskan di dalam bab al-qisas. Yang penting setelah hal ini, maka disyariatkan bab qasamah. Dan mereka dibiarkan terus menetap di Khaybar. Ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jiwa permusuhan dan kebencian mereka kembali muncul. Mereka mengkhianati kaum muslimin. Mereka berani mengikat sepasang tangan dan kaki Abdullah bin Umar ketika dia sedang tidur untuk merampas bahagiannya dari Khaybar. sehingga akhirnya mereka diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun demikian Umar masih berbaik hati memberi mereka uang, unta dan barang-barang lainnya sebagai pengganti nilai hasil ladang kurma yang menjadi hak mereka. Kita tahu kan bagaimana pembagian kebun-kebun Khaybar bagi pada dua, separuh adalah untuk orang Islam, separuh lagi untuk petani-petani Khaybar yang orang-orang Yahudi. Itu adilnya. Dapat lagi apa, bukan kerja jadi buruh apa ni, free labor ataupun cheap labor, tak ada eh. Dia dapat hasil daripada kebun tersebut. Jadi bagaimana yang boleh katakan orang Islam perang cuma kerana nak tanah, nak harta saja. Nah, kita bukan macam orang Yahudi. Orang Yahudi memang dia buat macam tu. Jadi, tempat yang bagus-bagus semua dia dah ambil lah, eh. Yang suku-suku pun dia dah ambil. Dia kasih orang-orang Arab tepi-tepi saja, eh. Tak batu-batu. Dengan demikian berakhirlah sepeninggalan mereka, harta ghanimah Khaybar sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh kaum muslimin. Dengan demikian berakhirlah sudah peranan militer dan ekonomi yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi di Hijaz. Setelah kaum muslimin leluasa untuk menundukkan kabilah-kabilah Arab yang masih musyrik dan menyatukan semenanjung Arab di bawah bendera Islam. Jadi dah tak ada lagi apa ni pengaruh orang-orang Yahudi di kawasan Hijaz. Jadi dah tak ada, maka apa maknanya? Maknanya memakai budak lah, usaha untuk mengembangkan ajaran Islam dan untuk apa ni menawan atau mengalah mundurkan orang-orang yang ingkar, yang menolak ajaran Islam dan memeranginya, itu orang-orang musyrikin. Dan akhirnya mereka tunduk semuanya. Baik, kita teruskan. Rasulullah SAW di Madinah berjihad melawan orang-orang musyrikin. Jadi dalam kitab ini dia mulakan dengan apa? Peperangan-peperangan dalaman kita katakan, iaitu dalam Madinah. Jadi kita belum cerita tentang Perang Badar, Perang Uhud walaupun di Madinah, tapi dia peperangan melawan orang-orang musyrikin daripada Mekah yang tak sebutkan, itu juga Perang Ahzab. Jadi yang disebutkan semua ialah peperangan dalaman dengan orang-orang Yahudi dahulu. Baik, jadi ni cara susunan ni dia tak ikut ikut masa lah, tak ikut zaman eh. Tak ikut zaman. Tapi dia ikut tempat. Ini satu cara yang unik juga lah. Biasanya kitab sejarah diikut zaman, chronological order eh. Tapi sekurang-kurangnya daripada sudut lain kita dapat faedah bahawa apa ni daripada sudut siasah, apa ni strategi peperangan, strategi negara, bagaimana diatasi ancaman-ancaman dalaman. Baik, pelaksanaan jihad. Jihad adalah istilah agama yang dimaksudkan sebagai upaya berperang pada jalan Allah demi menegakkan sistem yang adil di bawah naungan hukum-hukum syariat dan demi mewujudkan tujuan-tujuan Islam di bumi yang didiami. Jadi jihad itu apa? Satu istilah agama. Dia bukan istilah bahasa, tapi dia istilah apa? Agama. Jadi ada apa? Ada sacredness kat situ lah. Ada kesucian dalam kalimat jihad. Jadi jihad ni tak boleh dibawa sebarang-sebarang ataupun dicakap sebarang-sebarang. Tapi dia adalah satu istilah agama. Macam solat, boleh tak cakap solat sebarang-sebarang? Boleh tak main-main dengan solat? Ataupun orang yang solat atau sebahagian daripada pelaksanaan solat, tempat solat, semua tak boleh kan? Pasal dia apa? Dia sebahagian daripada agama. Ataupun berlakon nak solat, berlakon solat pun berdosa. Apa hukum solat? Berlakon solat dapat pahala, dua dapat dua pahala. Satu dapat pahala solat, satu dapat pahala lakon. Dapat upah lain lah. Tak boleh. Sebab solat hanya untuk Allah SWT, mana kita boleh berlakon? Berlakon maknanya kita buat-buat solat kan? Orang munafik saja buat-buat solat. Atau orang bukan Islam. kata ulama dia punya ada apa ni hukum orang berlakon itu dia dah macam memainkan agama, pun memainkan agama dah macam boleh bawa kepada kekufuran keluar daripada Islam. Dan juga ibadah-ibadah lain, tapi kita lihat orang lakon solat, lakon doa lepas solat dan seterusnya, macam-macam lagi dia berlakon, baca Yasin, baca apa semuanya. Tak tahu ke mereka pun tak boleh berlakon, berlakon beribadah tak boleh. Kita belum cerita pasal berlakon umumnya, ibadah khusus ni memang tak ada pertikaian lah bahawa dia salah. Ibadah hanya untuk Allah SWT, masalah niat kita dah faham dah. Jihad adalah istilah agama, maksudnya berperang pada jalan Allah. Kenapa? Demi menegakkan sistem yang adil. Walaupun bahasa dia sistem yang adil di bawah naungan hukum-hukum syariat, itu adalah sifat untuk hukum-hukum syariat. Jadi maksudnya yang utama adalah dalam hukum syariat, rukunnya adalah tauhid. Kalimah la ilaha illallah, itulah Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Lain semua adalah cabang-cabang daripada tauhid, kalimah la ilaha illallah. Sebab itu dalam Al-Quran jelas, baik, menerangkan tentang maksud jihad. Apa ni, wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah itu semua, ya, kalimah Allah itu adalah yang lebih tinggi. Kalimah kufur adna, rendah. Ya, jelas tentang maksud daripada jihad. Dan demi mewujudkan tujuan-tujuan Islam di bumi yang didiami. Di dalam Islam, jihad tidak dianjurkan pada periode Makkah. Bahkan pada waktu itu, kaum muslimin diperintahkan agar jangan menghadapi orang-orang musyrikin dengan menggunakan kekerasan atau mengangkat senjata. Bukan senjata tak ada, ada senjata. Sebab zaman tu zaman cowboy lah, semua orang boleh pegang pedang, boleh pegang senjata, pisau, panah, semua boleh. Tak ada apa ni, kita katakan ada undang-undang asas senjata api pun tak ada. Jadi kenapa orang-orang Islam bila lihat Bilal kena torture, Ammar bin Yasir dan keluarga dia kena apa ni, kena seksa, Nabi SAW kena main-mainkan, kenapa mereka tak ambil panah aja pergi daripada jauh sniper, panah aja Abu Jahal lebih simple kan? Ataupun mereka apa ni, mereka kumpulkan orang-orang Islam walaupun tak ramai, terus mereka apa ni, kepungnya Kaabah, dah semua dah tak boleh masuk. Akhirnya mereka kontrol, tapi mereka tak buat macam tu. Dilarang daripada menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Tetapi yang diperintahkan adalah bersabar. Jadi semboyan pada Piruk Mekah yang dideklarasikan pada waktu itu ialah seperti yang diungkapkan dalam firman Allah Ta'ala, kuffu aydiyakum wa aqimus salah, alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu, yang ini dari berperang, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Jadi yang diperintahkan adalah apa? Terus menerus bersabar, dan bersabar dengan melakukan taqarrub, amalan-amalan soleh, dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar dengan Allah, bersabar dengan solat. Itulah sikap yang diambil ketika dakwah Islam masih sangat relatif baru. Saat itu dakwah Islam nak sana tanaman baru tumbuh yang masih membutuhkan air dan pupuk. Pupuk ni baja lah, supaya akarnya menjadi kuat dan sanggup menghadapi terpaan angin kencang. Jadi fondasi mesti kuat dulu. Seandainya waktu itu dakwah Islam dalam menghadapi orang-orang musyrikin harus menggunakan kekerasan atau pedang, niscaya belum apa-apa mereka akan terkejut lalu menghabisi orang-orang muslim. Orang kafir kalau dah marah, berkumpulkan, habis sekejap je orang Islam habis. Terkubur, belum sempat nak apa ni, belum sempat nak bangun lagi. Jadi ini satu perkara yang harus difahami. Kalau sifat kita belajar sejarah, patut kita faham. Yang tentang kita lihat kadang-kadang dalam sejarah dalam peperangan, orang-orang Islam bilangan tenteranya kecil saja tapi dapat mengalahkan jumlah orang kafir yang banyak. Okey, kita main apa? Main tawakal saja. Orang buat kita tank, kita pakai apa? Batu. Macam mana nak menang? Tak boleh . Jadi ini semua menunjukkan bahawa perlu kepada apa ni, kepada perencanaan tawakal tu, mencari atau mengambil sebab-sebab Jadi hikmah kebijaksanaan menuntut kaum muslimin agar tetap bersabar menghadapi teror yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin, dan berupaya untuk tetap memperkokoh jiwa serta menambah keimanan dengan cara mengajak mereka rajin beribadah, terutama sekali solat, dan solat pada waktu malam, memerangi nafsu dan mengajak orang lain bergabung dalam Islam supaya jumlah kaum muslimin semakin banyak. Kita tak tahu apa ni dakwah zaman sekarang ni masih lagi macam gitu ke tidak, ajak lagu Qiyamulail dan seterusnya, ataupun dakwah sekarang dah tak ada tu semuanya. Dakwah sekarang adalah apa ni, buat baik kepada orang bukan Islam saja, buat baik kepada orang yang susah saja, ataupun tentang perkara rohani, hubungan mereka dengan Allah SWT, hablum minallah, dah jarang dengar lagi. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin tidak berbeza dengan orang-orang musyrikin. Mereka tidak memiliki pusat Islam tersendiri, kendati pun mereka biasa berkumpul di rumah Al-Arqam radhiyallahu anhu dan tempat-tempat yang lain untuk menerima ajaran-ajaran Islam. Dia tak ada tempat, mereka duduk di rumah salah seorang sahabat nama dia Al-Arqam. Seandainya jihad diwajibkan pada saat itu, niscaya di rumah setiap orang yang telah masuk Islam akan terjadi konflik dan pertempuran. Baru ketika kaum muslimin telah berhijrah ke Madinah, dakwah Islam memperoleh dukungan dari kaum Ansar, dan kaum muslimin telah memiliki wilayah yang mereka kuasai. Allah Ta'ala menganjurkan mereka untuk berjihad. Pada tahap pertama, izin berperang yang diberikan oleh Allah adalah dalam rangka mempertahankan diri. Yang pertama sekali adalah mempertahankan diri, defense. Bagaimana diungkapkan dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Hajj ayat 39. Jadi kata apa? Langkah pertama, tahap pertama. Jadi maknanya pertama ada 2, 3, 4, bukan itu. Dan terakhir aja defend aja, tak ada lain. Jihad ada macam-macam. Yang pertama sekali mempertahankan diri. Firman Allah SWT, Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ayat pertama apa? Diizinkan kita berperang bila diperangi. Maknanya bila diperangi kita perang balik lah, kita balas. Itu namanya mempertahankan diri. Itulah ayat pertama sebutkan tentang jihad dengan senjata. Selanjutnya pada tahap kedua, kaum muslimin diperintahkan untuk berperang demi mempertahankan nyawa dan akidah. Bagaimana terungkap dalam Al-Quran Al-Karim Surah Al-Baqarah ayat 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini adalah perintah untuk memerangi fi sabilillah, orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Hal ini jelas bertolak belakang dengan peperangan atau pertempuran yang disaksikan oleh sejarah umat manusia dan yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan yang bersifat politis atau ekonomi bagi individu atau golongan-golongan tertentu yang berambisi pada kekuasaan di muka bumi. Jadi Allah SWT jelas sebab terangkan sebab diizinkan berperang dan diperintahkan berperang orang yang memerangi kita. Orang perang kita kerana apa? Bukan pasal kita orang Arab, pasal nama kita dia tak suka, atau muka kita dia tak suka, warna kulit kita dia tak suka. Dia perang kita jelas kerana agama kita. Jadi perang ni kerana agama, sebab disebut fi sabilillah. Dan jangan melampaui batas. Jadi bukan kerana nak dapat kuasa ataupun nak harta rampasan dan sebagainya, tak ada. Itu kefahaman konsep jihad. Ataupun orang lain dia perang kerana apa? Nak luaskan empayernya, pengaruhnya, letakkan kapal-kapalnya ke apa, kat mana-mana tempat orang. Itu semua nak nak membesarkan ataupun menetapkan kekuasaan-kekuasaan ekonomi dan politik dan sebagainya lah. Adapun Islam tidak. Baik, tujuan jihad dalam Islam yang ingin menegakkan kebenaran, kasih sayang, nampak sangat khas dan menonjol dibanding dengan pertempuran-pertempuran yang lain. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Semua balik kepada apa? Fi sabilillah, fi sabilillah. Iaitu kerana agama, kerana akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang kafir berperang kerana apa? Sabilit taghut lah. Taghut tu apa? Perkara yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebuah hadis, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah. Ughzu wa la taghullu wa la taghduru wa la tumathilu wa la taqtulu walida." Ia berperanglah dengan nama Allah pada jalan Allah. Ya, dengan nama Allah sama ada dengan menyebutkan nama Allah ataupun dengan meminta tolong, di maknanya minta tolong dengan Allah SWT. Perangilah Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Berperang pada siapa? Orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah tetapi jangan melampaui batas. Jangan membantai. Wala taghduru maknanya jangan khianat, dan jangan membunuh anak-anak. Membantai maknanya apa? Tumatil tamtil maknanya kita luka-lukakan, potong telinga, potong hidung, korek mata semuanya, ambil hati semua makan, tak. Jangan wala tumatilu, dan jangan membunuhi anak-anak. Itu hadis Nabi SAW mentafsirkan apa? Apa yang terdapat dalam Quran. Bunuh kerana Allah Subhanahu Taala, kerana agama Allah. Kemudian pada tahap ketiga, keluarlah perintah Allah untuk memerangi orang-orang musyrikin sebagai sebuah aksi. Hal itu demi memperkokoh dan memperluas penyebaran akidah Islam supaya tidak ada hambatan apapun yang sengaja dibuat oleh kekuatan musyrik. Jadi kenapa disuruh keluar berperang? Dulu defense, sekarang keluar. Sebab apa? Untuk memperkokoh dan memperluas penyebaran akidah Islam sehingga tidak ada halangan, tak ada hambatan daripada kuasa-kuasa musyrikin. Sebab kalau tak perang, dia tak kasih kita masuk dan berdakwah. Dia tak kasih kita bacakan Al-Quran, terangkan agama Islam. Dia tak kasih kita dakwah. Bahkan kita keluar je, dia bunuh. Jadi apa nak buat? Tak boleh sentuh dia. Tak boleh, kerana agama ni agama yang benar. Yang Allah SWT perintahkan untuk sampaikan, maka kita terpaksa berjihad. Itu maksud tu. Untuk menguatkan, memperluaskan penyebaran akidah Islam supaya tidak ada hambatan yang dilakukan oleh kekuatan musyrikin. Dan supaya kaum muslimin berjaya di muka bumi. Dan supaya kaum muslimin berjaya di muka bumi. Jadi kalau tempat tu dibenarkan berdakwah, tak ada, tak payahlah nak jihad. Kan dia apa ni, benarkan dakwah, dia benarkan buat masjid lagi. Dia takkan macam negeri macam gitu kita boleh perang. Dan dia tak ada bermusuhan dengan orang Islam. Okay. Dengan demikian tidak akan ada seorang pun yang berani memfitnah orang-orang mukminin serta memalingkan mereka dari agama mereka di mana pun mereka berada. Hal itulah yang diungkapkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim berikut ini. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. Kalau kita anggap fitnah tu apa? Umumnya ujian, fitnah umum . Tapi ulama mentafsirkan fitnah ni juga adalah fitnah yang khusus, iaitu syirik. Jangan sampai tak ada syirik dan jadilah agama tu semuanya untuk Allah. Ini ikhlas. Jadi tu gaya ataupun objektif yang terakhir, matlamat terakhir di sebalik pensyariatan jihad. Sampai tak ada syirik, sampai tak ada fitnah. Kalau tak ada fitnah, okey, kita boleh stop jihad. Kita semua agama untuk Allah, okey, kita boleh stop. Bukan maknanya semua mesti masuk Islam, tak. Bukan kita jihad, dia punya final objektif semua mesti masuk Islam ataupun mati semuanya. Tak ada. Itu ethnic cleansing. Tak ada. Jadi kalau dia tak nak masuk Islam, kita tak boleh paksa. Kita takkan paksa pun, dosa kita paksa. Betul lah? Biarkan dia dengan agama dia. Lepas tu biarkan apa ni, orang Islam masuk dan mentadbirkan dengan cara Islam, dakwah Islam apa semua ni. Alhamdulillah. Dan mereka dapat hak mereka sebagaimana orang-orang Islam lain dapat hak mereka. Jadi keadilan akan ditegakkan dengan perkara tersebut. Dia bukan paksa mereka semua masuk Islam. Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagi kamu. Jadi ini menunjukkan apa? Jihad ni disukai oleh orang Islam. Mereka ni gemar perang, fighter apa? Gangster lah. Suka pukul orang, suka pancung kepala orang. Tak, orang-orang Islam tak suka perang. Wahuwa kurhun lakum, kata Allah SWT. Tapi Allah kata ada perkara yang mungkin kamu benci, dia baik untuk kamu. Dan sebaliknya, wa'asa antuhibbu syai'an wahuwa syarrun lakum. Ada perkara yang kamu suka tapi dia jahat, tak bagus untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebab Allah yang tahu, tapi kamu tidak mengetahui. Kamu tinggal patuh dan tunduk pada syariat Allah. Yang dimaksudkan dengan kalimat diwajibkan ialah difardukan. Kutiba alaikum al-qital, diwajibkan atas kamu berperang. Sebagaimana dalam ayat difardukan atas kamu berpuasa. Dan itulah hukum jihad. Jihad hukumnya wajib. Sekarang orang kata dah tak ada jihad. Wah, ini dah ada lain macam. Jauh sekali dengan Al-Quran. Berapa puluh-puluh ayat tentang jihad. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu Islam. Iaitu orang-orang diberikan Alkitab kepada mereka, Yahudi Nasrani, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini surah Taubah. Surah ini tak dimansuhkan mana-mana dengan mana-mana ayat. Ini ayat ni tak dimasukkan ke mana? Ayat sampai sekarang masih ada tuntutan ni. Peranglah semua yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat, Yahudi Nasrani pun penuh. Sampai apa? Sampai dia masuk Islam ataupun tak nak masuk Islam, mereka bayar jizyah. Wa hum saghirun, maknanya mereka patuh dan tunduk, kecil, hina. Bayarnya pun bukan tiap-tiap minggu ke tiap-tiap bulan. Tahun sekali je bayar dia. Bukan banyak, satu kepala satu dinar aja. Itu pun ada khilaf. Kalau orang Yahudi yang kaya satu dinar, kalau tak kaya kurang sikit beberapa dirham pun dah boleh. Ada khilaf panjang tentang apa? Tentang apa ni jumlah jizyah ni. Satu dinar berapa je satu tahun punya ni. Baik. Itu pun kata ulama dia boleh naik boleh turun lah. Mengikut apa ijtihad daripada khalifah. Kalau betul lah apa ni cukai UPT ni, jizyah ni untuk nak dapatkan apa harta, nak kumpul harta seperti cukai kita ni kan, jauh beza ni, tak ada. Semua sama, kaya miskin semua sama, semua satu dinar je. Jadi maksud daripada ni semua je dah supaya tak ada fitnah, boleh jadi dakwah Islam boleh berkembang di negara tersebut. Jadi sesungguhnya jihad merupakan salah satu kewajipan Islam yang sangat urgent. Jihad menjelaskan konsep besar yang harus diwujudkan oleh kaum muslimin yaitu kebebasan umat manusia di segenap penjuru bumi untuk memeluk Islam dan membentuk kekuatan militer serta politik demi mendukung kebebasan tersebut dan melindungi kaum muslimin yang baru. Kendati pun Islam itu tidak mungkin boleh diwujudkan, kendati pun harus diakui bahawa untuk membuat individu-individu manusia bersedia masuk Islam itu tidak mungkin boleh diwujudkan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan. Sebab apa? La ikraha fitin. Tidak ada paksaan sama sekali untuk masuk dalam agama Islam. Jadi dia dakwah bukan paksa. Beza ya, dakwah dengan paksa. Dia dakwah dengan dialog, dengan terangkan Islam dan kebatilan agama lain. Itulah maknanya dakwah. Tapi tak paksa. Tak ada tangkap dia. Kalau dia tak nak solat, dia tak nak masuk Islam, bukan masyadah, disebat ke masuk dalam penjara. Tak ada. Baik. Tetapi mendeklarasikan dan memantapkan Islam serta melindungi para pemeluknya yang ada di berbagai penjuru tempat jelas memerlukan supremasi, yaitu keunggulan kekuatan politik dan militer yang bertaraf internasional. Bukan kampungan aja kan. Dia punya fighter kampungnya boleh berenang lah. Tapi kalau kat luar aja habis. Sebab Islam tu Islam agama global. Jadi terlebih lebih-lebih lagi di negeri Madinah, di mana Islam lahir 14 abad yang lalu, ketika kekuatan-kekuatan yang dominan pada saat itu melarang para pengikutnya memeluk Islam dan menjerumuskan kaum muslimin dalam kancah fitnah. Misalnya yang dilakukan oleh sekelompok pemimpin kaum Quraisy di Makkah, atau seperti sikap Persia dan Romawi yang mendiami semenanjung Arabia di Syam dan Mesir. Beberapa nas Al-Quran menjelaskan bahawa pelaksanaan jihad itu tidak bersifat kontemporer, melainkan merupakan kewajipan agama yang bersifat permanen dan abadi. Dia bukan sementara, tetapi dia adalah permanen. Sampai di kiamat ada jihad. Buktinya apa? Nas punya jihad apa? Perang apa? Perang Dajjal? Perang Dajjal. Ini kan jihad tak ada sampai akhir zaman. Kalau jihad dah tak ada sekarang, kita dah tak ada lagi. Nanti bila Dajjal turun, kita biarkan aja lah sudah. Kita defend aja diri kita. Habislah kalau nak defend. Jadi kita tak boleh ikut apa ni? Nabi Isa akhir zaman. Ataupun mesti ikut Nabi Isa. Semua yang beriman mesti ikut Nabi Isa AS. Perang apa? Dajjal orang-orang Yahudi. Jadi kalau kefahaman apa ni, tidak ada jihad sekarang ini, apa ni, terus-menerus yang itu, matilah, dah tak ada lagi. Dan dia akan membatalkan nas-nas Al-Quran dan hadis tentang kewajipan jihad sampai akhir zaman. Baik. Sekarang masih kita terangkan adalah tentang konsep jelah pemahaman. Kalau kita nak cakap falsafahnya, ialah falsafahnya, maksud hikmah di sebalik jihad. Beberapa nas Al-Quran menjelaskan bahawa pelaksanaan jihad itu tidak bersifat kontemporer, tapi ialah permanen dan abadi. Disebutkan dalam hadis, Al-jihadu baqin ila yaumil qiyamah. Jihad itu masih tetap berlaku sampai hari kiamat kelak. Dan insyaAllah pun dah bersabda, La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah wa idhas kunfirkum fanfiru. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada tinggal jihad dan niyah. Apabila kamu diperintahkan untuk keluar oleh imam, maka hendaklah kamu keluar. Ini berjihad. Man mata walam yarzu. Wow, dia tak ada betulnya. Man mata walam yarzu walam yuhadid nafsahu walam yuhadid bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia tanpa pernah ikut berperang dan juga tanpa pernah mempunyai hasrat untuk ikut perang, niat nak sentiasa jihad, maka dia meninggal dunia atas salah satu cabang kemunafikan. Maknanya dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab dia apa? Cabang kemunafikan. Dosanya apa? Tak ada azam nak jihad pun dah salah besar. Ini orang bukan tak ada azam lagi, dia kata tak boleh azam nak, bukan tak boleh azam, tak boleh jihad tu. Imam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Jadi jihad memang merupakan fardu kifayah. Jadi di sini maksudnya jihad perang dengan tangan lah, dengan senjata. Pasal dia kata bukan jihad, dia kata yarzu. Yarzu jelas maknanya peperangan dengan senjata. Jadi kalau ada orang kata jihad tu macam-macam makna boleh, bukan hanya jihad dengan senjata, tapi jihad dengan tenaga, jihad dengan ilmu, jihad dengan apa-apalah. Jadi tertolak dengan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang amat penting. Kita belajar hadis ini dalam lama lah, kumpulan hadis. Jadi jihad memang merupakan fardu kifayah. Akan tetapi jika ada sebuah negara Islam yang diserang musuh, maka fardu ain hukumnya bagi seluruh kaum muslimin untuk membelanya. Tapi dalam hal ini kena ingat satu perkara. Ini juga satu fitnah, satu syubhat. Jika satu negara Islam macam Palestin kena serang, semua orang Islam mesti tolong. Jadi semua yang tak tolong dosa semuanya, mati masuk neraka. Jadi ditakutkan semua orang. Dan dia kata fardu kifayah macam itulah, buka buku macam itulah memang. Tapi apakah benar macam tu? Ataupun ada syarat-syarat lain? Dia ambil, dia kena tengok keseluruhan. Sebab berjihad, jihad ni apa? Satu amalan. Satu amalan tu lah. Dan apa syarat melakukan wajibnya satu amalan? Jadi syarat-syaratnya kan, fardu ain ke, fardu kifayah ke, syarat dia pertama sekali adalah apa? Kemampuan. Kalau tak ada kemampuan mana boleh puasa? Puasa pun tak payah, solat pun kadang tak payah dengan berdiri dan sebagainya. Selain daripada kalau sakit boleh puasa? Tak boleh kan? Tak wajib pun. Begitu juga jika ada orang yang ada uzur-uzur syar'i, walaupun solat Jumaat dan sebagainya. Jadi kalau dia kata semua yang tak pergi tu dia salahkan semuanya sekali, salah. Sebab tak dilihat tentang kemampuan. Jadi orang yang mampu tapi tak pergi, ha, yang itulah yang berdosa. Tapi orang yang tak mampu, jadi dia tak pergi, macam mana nak hukumkan dia sebagai berdosa? Sebab itu nama, kalau kita lihat fahaman macam ini memecah belahkan orang Islam. Dan bila dia dah pergi jihad penuhnya tu, dia memandang dirinya lebih mulia bandingkan orang-orang yang tidak pergi. Dia mengecamlah, bahkan aku ni dah habis senjata daripada orang-orang Islam, dia kutuk pula ulama-ulama yang konon tak pergi jihad sama-sama dengan dia. Ulama yang betul-betul ulama adalah ulama yang macam dia lah yang pergi jihad. Sedangkan apa sebenarnya, dia tak ikut syarat. Tak ikut syarat. Ada banyak syarat, kita ada perjanjian dengan negara masing-masing dan sebagainya, mana kita boleh sembang sebarang. Dan begitu juga orang ada ikatan dengan apa ni, dengan perkara-perkara lain, dengan pemerintah dan seterusnya. Dia tak boleh sewenang-wenangnya apa ni menggunakan kaedah fardu kifayah ini. Boleh? Sekarang menguruskan jenazah apa hukumnya? Wajib kan? Fardu apa? Fardu kifayah. Baik, kalau dalam kampung tu tak ada orang yang uruskan jenazah ni, semua berdosa? Semua berdosa eh? Satu kampung berdosa, besar kecil, lelaki perempuan, yang tua muda, yang tak tahu solatkan jenazah apa ni, uruskan jenazah, semua berdosa? Ataupun orang yang tahu tapi tak buat? Mungkin yang tahu tu jam hanya 3-4 orang. Jadi kalau berdosa patut 3-4 orang bukan satu kampung. Walaupun dalam kitab kata lain semua berdosa, dia tak, dia ada syarat dia lagi, kemampuan. Begitu juga tentang hafal Quran, tentang hafal ilmu dan sebagainya. Siapa tahu ni, maka semua sekali tak lakukan ini, semua sekali berdosa. Kita boleh dosakan semua orang, ada syarat. Begitu juga orang keluar datang beri salam, apa hukum jawab salam? Wajib apa? Semua orang mesti jawab? Atau sebagian jawab dah cukup? Sebagian jawab dah cukup, dia fardu kifayah. Baik, dia masuk, assalamualaikum, tak ada orang jawab, semua dosa. Yang tak dengar, yang berbual-bual, yang lalai, yang apa tak perasan, semua sekali dosa. Ataupun orang yang nampak memang tak nak jawab tu yang dosa. Itu kita dah boleh nampak apa ni, itulah tip kefahaman dalam agama. Semua ada syaratnya, itu kemampuan. Ataupun orang yang sakit ke, dia tak boleh jawab, lemah sangat, tak boleh jawab, macam dalam hati dia tak dengar ke apa. Dan seumpamanya banyak. Jadi sekali lagi kita baca perenggan tersebut dengan pemahaman yang saya fahamkan tadi. Jihad memang merupakan fardu kifayah. Tak ada orang cakap jihad fardu ain, melainkan dalam satu perkara, yaitu bila sebuah negara Islam diserang musuh, maka fardu ain hukumnya bagi seluruh kaum muslimin untuk membelanya. Tapi fardu ain pun ada syarat kan, tadi kita katakan. Syarat dia apa? Kemampuan dan lain-lain lagi lah. Mampu tak ada duit nak pergi macam mana? Misalnya lah. Ataupun dia ada tanggungjawab lain, tak boleh tinggalkan keluarga macam mana. Sedangkan haji yang fardu ain. Haji, fardu ain ke fardu kifayah? Haji. Fardu ain. Semua orang wajib pergi. Ke, kalau sebahagian pergi, kita tak payah pergi. Kita hantar je kat airport dah. Dia buatkan untuk kita. Tak boleh kan? Semua kena pergi. Tapi banyak orang tak payah pergi. Tak wajib pergi. Masa belum mampu lagi. Bukan masa belum ada seruan lah. Belum mampu. Sakit lah. Dan sebagainya. Dia ada tapi nak kahwin dulu misalnya. Gugur lah dia daripada apa? Daripada fardu haji. Itu haji fardu ain. Betul-betul fardu ain. Apalagi jihad yang asal ni fardu. Fardu ya. Kalau baca kitab-kitab seperti Hizbut Tahrir dan sebagainya yang pro jihad, yang memang nyeleweng punya, dia buat hujah-hujah fikir dan usul fikir macam ni. Jadi kita bahas, kalau kita tahu usul fikir, kita boleh jawab fardu kifayah apa maknanya, apa syarat-syarat. Jangan ambil satu je, keluarkan buku je, keluarkan buku kan. Kita pernah berbual dengan orang-orang macam ni. Kitab Akam Sultaniyah, yang ni Al-Mawardi tentang siasat kan, politik tentang perang jihad pun, untuk Britania apa semuanya. Dia ambil gitu je. Kita tak tengok daripada apa ni, daripada keseluruhan ada syarat-syarat lain. Bahasa ramai yang tertipu lah. Ramai yang ikut. Kena dengar Hizbut Tahrir, dia berasal daripada Jordan. Dia pecahan daripada Ikhwanul Muslimun lah kita katakan. Tapi dia tak menggunakan pendekatan Ikhwanul Muslimun. Dia guna pendekatan lain. Dia punya yang paling banyak, paling masyur adalah dia sebarkan idea jihad dan dia jadikan Palestin tu sebagai apa ni? Sebagai basis dia lah, sebagai dia punya pembakar semangat. Pembakar semangat. Jadi dia taburkan idea-idea kewajipan jihad dari sudut ilmiah. Sudut ilmiah. Tak macam Ikhwan Muslimin, dia punya brotherhood dia lain sikit lah. Okay, dan dia tidak pergi melalui parti-parti, walaupun lepas tu ada juga akhirnya macam Ikhwan Muslimin, tapi dia lebih kepada demonstrasi slogan dengan apa berarak dan sebagainya, keluarkan pamphlet, buku kecil dan seterusnya. Sekali hari ada juga kat Singapura lah, tapi dah ban lah. Satu dunia dah ban ni sebenarnya, melainkan dekat England, Iran pula. Jadi diorang semua dah lari daripada negeri Arab, negeri Islam, mana-mana. Akhirnya mereka berkumpul kat sana, dekat negeri, dekat negeri-negeri barat. Tapi sekarang paling banyak mereka di mana? Di Indonesia. Mungkin sebahagian mereka ada di Malaysia. Rata ada masuk parti PAS apa semuanya tu, semua kepak macamnya kepala ada. Jadi memang semangat orang menganam dalam bab ni. Jadi yang saya lihat antara itu daripada sudut politiknya. Tapi bila awak bincang soal akidah, teruk orang. Akidah orang Mu'tazilah. Hadis sahad tak boleh pakai dalam akidah. Sama je macam yang lain-lain. Jadi azab kubur tak ada, tu memang popular. Azab kubur cakap dengan dia, mesti dia kata tak. Azab kubur bohong, tak ada. Sebab hadis ahad. Itu antara dia punya usul lah kita. Cakap tentang apa ni, sahabat. Siapa tu sahabat? Dia kata sahabat kena saring lagi. Sahabat manusia macam kita juga. Bukan semua riwayatnya wajib diterima. Kita mesti cek lagi. Habis. Kalau itu yang dia dah buat, habis semua dia dah rusak. Jadi macam mana nak betul? Jalan akidah sendiri dah tak betul. Bukan akidah salah. Apa lagi nak cerita pasal akidah, asma' wa sifat, semua lagi dia teruk. Jadi dia tak pernah cerita pasal tauhid, melainkan tauhid hakimiyah dia itulah. Tauhid apa ni, apa ni, menegakkan hukum-hukum Allah SWT atas muka bumi. Jadi itu apa ni, sebetah ni. Kalau kita tengok kadang kat TV apa semuanya, di Indonesia sekarang paling banyak. Kat situ campur macam-macam ada. Saya tanya apa ni, sebahagian kawan-kawan Indonesia kata tentang 73 kata lebih, 7 kita golongan dalam hadis tu kan. Orang Islam tu ada semua dah ada kat Indonesia. Orang dah geleng-geleng kepala. Bukan nak kata apa lah, maksudnya apa ni, itu keadaan yang berlaku lah, keadaan yang berlaku. Dan yang saya sebutkan kat sini tentang orang yang berfahaman jihad. Jadi dia tak keluar, dia tak ambil perak, tak ambil senjata pun semua tak ada. dia semua cara yang dibenarkan oleh pemerintah tu mereka tak kasi. Jadi cuba bayangkan orang yang gunakan asas yang sama, pahaman yang sama, lepas tu gunakan dengan kekerasan. Sama ada terus pergi Palestin, terus perang, ada juga. Ataupun tak, perang dia bawa pergi luar. Sebab dia kata tak mau perang kat sini lagi, kita pergi attack terus. Ha, itu yang dia pergi Mesir, dia bom saja. Dia pergi Jordan, dia bom Saudi, dia juga sampai sampai Amerika pun dia bom, kalau dia boleh bom. Jadi asas pahaman daripada mana? Daripada masalah yang amat membahaya ni tentang jihad membebaskan negara Islam. Ya, untuk kita jelas kita faham jihad itu memang wajib, tapi ada syarat-syarat ni. Antara yang penting adalah kemampuan, mesti ikut apa? Mesti ikut amir lah, ketua negara. Mana ketua negara ni? Tak pernah dalam sejarah ada jihad macam itu. Dan kita kalau dah tak boleh, apa kita buat? Sabdat, sabar, dan terus menerus apa ni, minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan dengan senjata. Satu perkara yang saya ingatkan lagi, yang satu juga salah besar, menggunakan ruang politik, ruang apa? Politik untuk menguasai, mempengaruhi dengan satu negara. Dan tujuan akhirnya untuk pergi jihad juga. Semua balik dia sama juga sebenarnya. Itu lagi satu perkara yang berbahaya. Sebab apa? Bila dia menggunakan ruang politik, artinya apa? Dia dah sekongkol dengan sistem politik kat satu-satu tempat tu. Dan zaman sekarang sistem dia sama je lah, demokrasi. Siapa banyak dia menang. Siapa banyak dia menang. Walaupun satu dia menang vote tu pun dia dah menang lah. Dia dah boleh buat dia punya apa? Dia punya coalition government ke apa, kalau tak cukup orang pun. Tengok apa akan jadi lepas tu. Dia bukan kerana apa ni? Kerana nak tegakkan hukum Allah SWT. Sebab tu dia boleh bersama dengan orang ke Islam. Dia boleh korbankan tu, boleh korbankan ni dengan macam-macam alasan dan seterusnya. Dia tak akan jadi, tak akan bersatu, bahkan makin berpecah belah. Semua, setiap kumpulan, setiap hizib, setiap parti, lima ladaihim farihun, gembira dengan apa yang ada pada dia. Maknanya berpecah belah yang berlaku, tak akan jadi apa-apa. Dia sepatutnya kerjasama dengan kerajaan, gunakan kepakaran untuk tolong feedback atau apa semuanya. Kalau terima, terima, tak terima, nasiblah. Kita kena sabar je. Kita dah lihat dalam beberapa, ini kita cakap sikit dalam beberapa negara, hampir-hampir daripada ruang politik itu dia dapat kuasai kerajaan. Macam cantik lah gitu. Tapi yang berlaku, dah menang dah, majoriti lah. Kejap lagi tentera datang, habis semuanya. Seperti berlaku kat mana? Algeria dah menang lah, FIS pun majoriti. Tapi yang berlaku, so, habis semua. Tak boleh jalan tu. Jalan macam itu tak boleh. Beberapa negara lain, bukan dekat Mesir dulu. Kita kena belajar daripada kesilapan. Cara yang benar adalah menanamkan akidah yang betul pada anak-anak Islam, menanamkan apa ni, ajaran dan Islam yang sahih, kembali kepada pemahaman generasi yang pertama dan salafus salih. Dan dengan itulah baru kita apa ni, kita insya-Allah Allah SWT tamkin dan kita berikan kita kekuasaan ke atas muka bumi ini, insya-Allah taala. Sebab sahabat macam itu je, mereka mengamalkan Islam sungguh-sungguh, maka Allah menangkan mereka. Jadi balik mula pada kitab sikit lagi. Jadi secara khusus kitab-kitab fiqah memuat bahagian-bahagian tertentu yang membahas tentang hukum-hukum jihad yang beragam, seperti yang mereka lakukan terhadap pembahasan tentang solat, puasa, haji dan zakat. Hal itu secara gamblang menunjukkan betapa kewajipan ibadah yang satu ini dibebankan atas umat Islam bersifat permanen, seperti rukun-rukun Islam dan kewajipan-kewajipan lain. Jihad itu harus boleh menyatukan seluruh potensi internal umat Islam dan memberdayakan upayaan mereka untuk menghadapi pihak musuh, seruan untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah, mewujudkan persamaan di antara manusia dan memuliakan seorang manusia apapun warna kulit atau jenisnya, akan menggiring kekuatan kaum muslimin ke mana pun mereka dibawa. Seruan ini harus lebih dahulu mengedepankan pesona yang mampu menarik hati berkat tujuan-tujuan yang sangat mulia sebelum menggunakan kekuatan pedang. Inilah yang menjadi rahsia kenapa Islam boleh tersebar luas dan jaya di mana-mana. Sebahagian pengamat mencuba membuat berbagai interpretasi tentang gerakan penaklukan Islam yang meraih sukses dan sanggup melebarkan sayapnya dalam waktu yang relatif singkat. Kaitan ini dan beberapa kaum orientalis lain berpendapat bahawa hal itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dengan dalih bahawa Semenanjung Arabia adalah wilayah yang akrab dengan kekeringan dan kekurangan air. Dan inilah sebab yang mendorong gelombang manusia keluar meninggalkannya untuk mencari wilayah-wilayah yang subur dan menjanjikan kesejahteraan ekonomi. Kalau orang kata, kemana Islam ni boleh cepat kembang melalui jihad? Oh, ni sebab mereka ni tempat apa ni? Tempat yang kering, tak ada banyak air, tak subur. Jadi mereka kena keluar apa? Untuk menawan tanah-tanah yang subur. Okay, sebab mereka keluar jihad ni adalah ekonomi. Dan gerakan penaklukan Islam merupakan salah satu dari gelombang tersebut. Okay, jawabnya, akan tetapi kajian lokal menjelaskan bahawa menjelang kedatangan Islam di Semenanjung Arabia tidak terjadi perubahan iklim. Tidak ada wabak ke ataupun kemarau ke, tidak terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi ekonomi yang bermacam-macam dan juga tidak terjadi eksodus besar-besaran ke wilayah-wilayah yang subur seperti yang mereka katakan. Hal itu baru terjadi setelah Islam mengalami kejayaan dan setelah suku-suku di Arab bersatu di bawah panji Islam untuk bersama-sama mewujudkan prinsip-prinsipnya yang mulia. Yang juga menjadi sorotan kajian ialah supaya korespondensi yang dilakukan antara para khalifah dengan para panglima pelaku penaklukan dan pengamatan cerita-cerita penaklukan yang lain sejauh mana akidah sanggup mendominasi para pasukan sehingga membuat mereka berhimpun dalam satu barisan yang rapat. Contoh keteladanan yang tinggi dan hasrat yang kuat untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar digambarkan dalam sebuah semangat yang mendominasi para komandan dan sebahagian besar pasukan. Sangat boleh jadi hal itu kerana mereka tertarik pada harta ghanimah yang didapat oleh sebahagian pasukan dan membengkaknya jumlah orang-orang yang ikut mempunyai andil sebahagian terlebih dari kalangan orang-orang Arab Badui. Akan tetapi memahami aksi penaklukan dan mengetahui semangat umum yang mendominasi pemikiran para komandan yang memegang kendali pasukan nampaknya tidak banyak mempengaruhi sikap individu sebahagian pasukan yang terdiri dari orang-orang Arab Badui. Jadi jelas bahawa para komandan pasukan lebih tertarik pada target menunjukkan manusia ke jalan yang benar, kendati pun untuk itu mereka harus kehilangan kesempatan memperoleh harta ghanimah yang banyak. Jadi kalau ada pun orang yang nak berperang kerana harta ghanimah kalangan sebahagian mereka tu, mungkin ada tapi tak banyak. Itu bukan dominan. Dan tak salah pun berperang kerana Allah SWT dan juga nak dapat harta ghanimah. Dengan syarat apa? Berperang kerana Allah SWT adalah asal sebab mereka keluar berjihad. Nah, ini je lah kita lihat tentang kisah-kisah sahabat. Dia datang, dia masuk dekat tempat apa ni, tentera Parsi. Dia kata, aku datang ini untuk keluarkan kamu daripada ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, daripada beribadah menyembah kepada hamba-hamba Allah kepada ibadah kepada Tuhan hamba-hamba Allah. Nampak jelas kenapa orang datang berjihad, bukan kerana apa harta benda dan sebagainya. Jadi upaya menurunkan berbagai pajak ini, cukai-cukai yang dibebankan kepada para penduduk wilayah yang berhasil ditaklukkan, membiarkan hak-hak milik peribadi dan menjaga sumber-sumber ekonomi yang mereka miliki adalah bukti bahawa semangat yang mendominasi para pasukan penaklukan adalah bagaimana boleh menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Mereka mengesampingkan kepentingan perolehan harta ghanimah. Sementara itu ada yang menilai keberhasilan aksi penaklukan Islam dengan mengaitkannya pada faktor-faktor politik. Perhatian Rasulullah SAW maupun para khulafa Rashidin yang menghalangi gerakan murtad dan upaya-upaya yang ingin memecah belah kekuatan umat Islam membuat mereka harus mengarahkan berbagai kekuatan dalam sebuah aksi penaklukan yang luas daripada membiarkan terjadinya berbagai macam fitnah serta perpecahan. Hal itu mereka lakukan demi menjaga persatuan barisan di dalam, yang di dalaman. Kendatipun gambaran tersebut menjelaskan sisi positif dan mengungkap salah satu hikmah pelaksanaan jihad, namun gerakan penaklukan Islam tidak mungkin ditafsirkan seperti itu. Berbagai perpecahan dan fitnah dilakukan oleh orang-orang dusun yang murtad terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq setelah berhasil membuat mereka tunduk pada kekuasaan pemerintah. Sang Khalifah Islam yang pertama ini melarang mereka ikut terlibat dalam aksi penaklukan dan melucuti senjata dari mereka. Alasannya selain untuk memberi pendidikan kepada mereka, juga kerana dia kurang percaya pada ketulusan mereka. Di samping kerana mereka memang dipandang belum mampu menjadi anggota satuan pasukan penaklukan, mengingatkan mereka tidak memiliki kapasitas kepribadian, pemikiran dan tingkah laku yang Islami, paling tidak di mata penduduk wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Sang Khalifah lebih mengandalkan, ini mendahulukan penduduk Madinah, Makkah dan Taif yang relatif sudah memiliki akidah berikut pengaruh-pengaruhnya yang bersifat edukatif yang cukup mendalam. Sementara para komandan pasukan terdiri dari para sahabat radhiyallahu anhu. So, walaupun kemudian ada yang mengatakan jihad ni sebabnya adalah sebab politik yang dikaitkan dengan apa? Dengan peperangan memerangi orang-orang murtad, ya, daripada sudut dalaman mendapatkan apa ni, kuasa politik. Jadi kita dapati bahawa kalau betul itulah maksudnya, dah menang dengan orang-orang murtad, bila keluar berjihad, dia bawa orang-orang yang dah murtad masuk Islam balik, itu apa ni, sama-sama berperang. Tapi itu tak berlaku, dilucutkan senjata daripada orang-orang yang yang ditawan itu, dan tak diajak mereka ikut serta dalam jihad-jihad selepas itu. Kalau politik, maknanya kita ambil lah apa ni, kumpulan-kumpulan yang kita dah menang. Jadi yang berperang cuma apa ni, apa ni, orang-orang yang dah diketahui akan akidah mereka, konsisten mereka dalam agama, seperti orang-orang Madinah, Mekah, Taif, dan ketua-ketuanya semua daripada kalangan sahabat. Walaupun mereka mungkin muda seperti Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, pasal dah diketahui akan apa ni, ke apa ni, Islamnya, kuatnya Islamnya, tak perlu dia jadi ketua. InsyaAllah akan sambung apa ini adalah, kita katakan, satu kupasan tentang pelaksanaan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Apa soalan? Saya tentang pelaksanaan jihad 358 dan tidak ada paksaan sama sekali dalam Islam. Ini kadang-kadang dia khusus untuk orang yang bukan Islam, dia tak ada paksa dengan Islam, ataupun dalam orang Islam, dengan orang Islam ini tidak ada paksaan. Oh, pas. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, maknanya tidak ada paksaan daripada orang yang bukan Islam masuk Islam. Itu maksudnya, sebab ada sikap fid din. Itu maksudnya. Jadi daripada din lain masuk din Islam, tak ada paksaan ni mah. Tak mungkin. Kalau apa ni, dalam orang yang ahli Islam, bila dia dah masuk Islam, dia dah berjanji tau, dia dah menerima akan apa ni, Islam sebagai agama dia. Baik, jadi dia dah berjanji dengan ahli-ahli Islam yang lain, pemimpin Islam khususnya juga, bahawa dia akan beriltizam patuh kepada semua ajaran Islam. Dan dia telah berjanji juga dia akan terima semua yang apa ni, hukum ahkam daripada Islam, dan juga balasan jika orang yang tak mau patuh pada Islam. Dia dah, bila dia masuk Islam, dia dah kata macam itu, dia akan terima semuanya, apapun undang-undang daripada Islam, undang-undang akhirat baik, undang-undang dunia baik. Jadi bila dia tak mau solat, tak mau apa semuanya, dia kena hukum lah. Dan kenapa kita hukum dia? Pasal dia janji, dia dah terima, dia terima nak dihukum. Kalau dia belum terima lah hukum, dia tak masuk Islam lagi. Jadi kalau dia tak solat apa, kita ada hukum dia lah. Kita tak hukum dia pun. Kalau nak minum marah pun, kita tak halang dia. Kalau dia nak buat kat dalam rumah, dia nak sembah patung kat rumah, kita tak boleh pecahkan patung dia kat rumah. Tak, jangan mengingatkan dia sembah kuat-kuat lah kan, dia pekik-pekik zikir dia kan. ketuk-ketuk apa ni, gendang ke loceng, ganggu orang Islam kat luar, itu kita kata pelan sikit. Kalau tak buat, tak pelan kan, nanti kamu apa? Mencongkong kamu punya ni. Boleh lah. Sama macam orang yang ada TV ke apa semua kan sekarang ni, kamu nak tengok-tengok, tapi kalau ada bising sangat tu, tuliskan ketuk pintu. Bukan pasal tak apa ni, salah tengok tu misalnya lah dalam negara kita kan. Jadi masalah tentang apa, mengganggu keteraman awam tu je. Tak ada alasan. Sebab dia tak nak terima hukum agam Islam. Tapi orang Islam, dia dah janji, dia dah terima kan hukum Islam. Dia kata dia, jadi lepas tu kata dia nak keluar pula, dia nak murtad pula. Mana boleh? Sebab antara syarat masuk Islam, dia tak boleh keluar. Semua orang mesti tahu tu. Ke tak ada orang tahu? Semua yang mesti pun tahu kan, tak ada agama lain selain dengan agama Islam. Sebab tu dia masuk. Dia boleh keluar. Dia keluar kan kita tahu dia hukumnya macam ni. Lepas tu dia kata Islam tak ada, Islam paksa dan sebagainya. Apa akan berlaku kalau kita tak ada hukuman untuk orang yang apa ni, yang melanggar ajaran-ajaran Islam yang sebesar-besarnya adalah murtad kan? Apa akan berlaku pada sistem tersebut? Masuk sekolah, dia nak ikut boleh, dia tak nak ikut boleh. Sekati dia je. Apa akan berlaku? Tak ada undang-undang kan? Satu negara, awak masuk ke dalam ni, dia kasi awak pasport apa semuanya. Lepas tu awak nak ikut boleh, tak nak boleh. Saya nak ikut ke lampu merah, ke nak ikut, tak nak ikut, saya pasal. Tak mungkin kan? Saya nak ikut undang-undang kat negeri lama saya. Mana boleh? Jadi orang kata pakai baju, dia kata negeri saya atau negeri tu tak pakai baju boleh pula. Itu kat sana, kat sini, saya ingat kan dia kan cakap macam itu kan? Tapi kalau tak mau, jangan terlupa. Kalau ada degil dia ada. Jadi itu maksudnya apa ni, la ikrah fi din, tiada paksaan dalam agama. Yang ini mengajak orang bukan Islam masuk dalam Islam. Tak ada kena-kena dengan orang yang dah Islam. Bahkan bukan itu saja, orang yang daripada agama Kristian sendiri, kalau dia menyeleweng dalam agama Kristian, tahu menyeleweng agama Kristian, dia tak masuk Islam lah. Tapi dia macam ada satu cult baru, macam dulu dari Quraisy punya kan. Dia daripada, dia dalam agama Kristian, tapi dia buat agama yang menyeleweng, buat bidang dia lah kira kan. Jadi orang gereja-gereja Kristian kata ni salah ni, ni bukan agama Kristian. Komplain dengan negara-negara Islam, terhukum tu suruh kena bunuh. Ataupun dia buat apa, sembah Antichrist misalnya tu kan. Apa ni yang bersalahan dengan agama Kristian, juga tak ada kena dengan kita pun. Pada kita semua sama kan. Tapi dia report kepada apa ni, kepada khalifah, penguasa Islam, hukum. Pasal apa? Dia telah menyalahi agama Kristian. Agama Yahudi pun sama juga. Kalau sekarang tak apa, ada mazhab baru kan, Scientology ke apa, Scientology. Kalau orang Yahudi kata ni bukan Yahudi, jadi dia tak setuju. Dia kata ni menyeleweng, ni ajaran sesat, ajaran sesat. Jadi kalau negara tu negara Islam, dia boleh hukum. Bukan hanya yang Islam saja, kalau ada Islam nanti lebih lagi lah dia hukum. Sebab tu awak lihat berapa yang adil dengan Islam. Dan ini pernah berlaku zaman dahulu. Islam tu dah sampai dekat, nak dekat sampai Hungary, dah sampai dekat apa ni, negara Eropah kat sana kan, zaman apa ni, Khilafah Uthmaniyah dan seterusnya. Banyak ajaran sesat ada dalam apa ni, dalam Kristian, macam-macam pecahan. Sebab akhirnya mereka komplain dengan apa ni, dengan khilafah, dan khilafah ambil tindakan terhadap mereka. So, itu menunjukkan cantiknya apa ni, Islam. Dan itu semua makna daripada la ikrah fi din. Paksaan tu ada lah, tapi dah sebut mana kita nak tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.